ng kerumunan, karyawang batasan, enteni jam rolasan, direwangi macet-macetan, sing wis duwe gandengan, disikap sekamburinan, yen sing isih dewean, dikepal listrik pinggir dalan. Wahai kawan-kawan, semoga tahun depan tercapai semua harapan. Selamat tahun baruan, teman dan juga mantan. Bila belum kesampaian, masih kan ada kesempatan. Bokuwi mengko tahun kapan, sing penting tepat berjuang, ora usah jadi pikiran, mendengar yo nyumet pentasan.